Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral al ikhwah wa al akhawat, ayyuhat talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan hari ini bab yang ketiga dari buku Ilmu Faraid yang sedang kita baca bersama, yaitu bab tentang al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah, hak-hak yang terkait dengan tarikah, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Naam. Sudah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu bahwasanya harta itu ya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris ketika seorang meninggal. Tetapi telitilah terlebih dahulu harta tersebut. Apakah ada hak-hak yang masih terkait dengan harta yang ditinggalkan? Iya. Sampai betul-betul harta yang ditinggalkan oleh mayit itu adalah murni milik mayit. Ya. Harta yang murni milik itulah yang akan dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya, dalam ayat-ayat waris kita dapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta itu dibagikan setelah urusan-urusan yang terkait dengan hak-hak ya yang berkaitan dengan harta mayit diselesaikan seperti hutang atau wasiat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam ayat yang terkait dengan pembagian warisan istri dan suami, mim ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Pembagian-pembagian tersebut ya dilakukan sesudah dipenuhi wasiat ya atau dibayarnya apa? Hutang-hutang. Nah, dan sudah kita bahas kemarin bahwasanya ketika seorang meninggal ya perhatikan harta yang ditinggalkan itu jika ada ya biaya-biaya yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah ya yang harus dikeluarkan maka pada asalnya dikeluarkan dari harta apa? Mayit. Dikeluarkan dari harta mayit seperti biaya untuk menggali liang lahat, biaya untuk kain kafan, biaya untuk ya menyewa tanah untuk apa namanya pemakaman. Naam ila akhirih itu diambil dari harta siapa? Mayit, Allahu a'lam. Kemudian berikutnya adalah duyun. Ya. Duyun. Perhatikan harta mayit, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Adakah mayit memiliki hutang di masa hidupnya? Jika ada, maka hutang itu ya dikeluarkan dari harta mayit. Ya. Dikeluarkan dari apa? Harta mayit. Nah, dan itu harus dikeluarkan, ikhwan, karena hutang itu ada terlebih dahulu sebelum apa? Harta waris. Hutang itu kan ada sebelum matinya apa? Mayit. Apa ada mayit hutang? Ada enggak? Ada enggak? Ya, udah mati terus hutang. Enggak bisa. Maksudnya dia hutangnya di masa hidup. Di masa hidup dia punya hutang. Ya. Baik. Jadi ada hak orang lain yang dia apa? Dia pegang. Ada hak orang lain yang masih bercampur dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit ini. Nah, ini dikeluarkan dulu. Nah, seperti saya contohkan kemarin, orang punya perusahaan, orang punya, ya, tapi sebuah pabrik atau yang semisalnya, 2 bulan belum dibayarkan upah atau gaji dari pekerjanya, maka ini hutang. Yukhraj min malih, dikeluarkan dari harta dia. Ya, dikeluarkan dari harta dia. Naam, hutang itu. Dan para ulama rahimahumullah, ya, ketika membahas tentang hutang, ternyata hutang itu dibagi menjadi dua. Ada dua jenis hutang. Di dalam ilmu waris ada dua jenis hutang. Ya. Hutang yang pertama adalah hutang yang terkait dengan ainud tarikah. Ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainid tarikah. Hutang-hutang yang hutang itu dikuatkan dengan ya ain ad-tarikah. Barang-barang yang merupakan warisan. Nah, ini diutamakan untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum hutang-hutang yang mursalah. Mursalah ini lepas, tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan mayit. Nah, kita baca agar lebih jelas. Yang dimaksud dengan hutang yang diikat dengan tarikah adalah hutang-hutang yang dikuatkan dengan tarikah, dengan hartanya mayit. Seperti hutang yang diikat dengan gadai. Hutang yang diikat dengan apa? Gadai. Di mana si mayit itu menggadaikan sebagian hartanya seperti sertifikat tanah, ya, kendaraan atau harta yang lain. Di satu sisi dia mengambil uang pinjaman misal, di sisi yang lain dia mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk borh, rohan, ya, atau gadai. Nah, hutang-hutang seperti ini, ya, ini terkait langsung dengan harta waris. Berarti ada harta warisan yang posisinya masih digadaikan. Nah, ini harus dibebaskan dulu. Ya. Nah, hutang yang seperti ini lebih diutamakan untuk diselesaikan daripada hutang-hutang lepas yang tidak terikat dengan barang apapun dari apa? Tarikah. Nah, Abu Mujahid, faham ya? Faham atau pura-pura faham? Serius ini? Faham tidak? Faham, ayo barakallahu fiik. Ini juga kita tujukan kepada para pendengar ini yang ada di alam yang terpisah ya. Baik. Jadi ini diselesaikan dulu. Misal, antum coba bayangkan ya, Fana, kasus ini jelas lebih diutamakan untuk diselesaikan. Karena kalau ini diselesaikan, bisa jadi ini juga akan menyelesaikan hutang-hutang berikutnya, yaitu hutang-hutang apa? Lepas. Misal saya punya mobil, ya, punya mobil Innova, ya, harga 200 juta. Misal, saya pinjam uang ke Mas Turki, ya, senilai 200 juta juga. Nah, Mas pinjam uang cash 200 juta. Fondol ini 200 juta, tapi afwan, mobil digadaikan. Saya kasihkan BPKB, ya. Jadi kepemilikan mobil itu kan dengan apa? BPKB itu. Nah, BPKB dikasihkan ke Mas Turki, ya, yang meminjamkan uang saya 200. Mungkin mobil juga ditaruh di tempatnya antum, ya. Tidak boleh dipakai, ya. Kalau mau dipakai dengan akad yang lain, dengan akad sewa, dengan harga yang apa? Yang wajar. Nah, tapi intinya maksud dari rohan atau gade itu adalah untuk mengamankan hak orang yang memberikan piutang. Nah, dan ini termasuk kemudahan syariat Islam, ya, termasuk mahasin. Ya. Dengan adanya rohan, orang lebih mudah untuk mengeluarkan, ya atau tidak? Ya, dia merasa aman, dia keluarkan. Ya. Tapi saya sudah mulai mengangsur utang saya, sudah saya bayarkan 100 juta, ya. Kemudian 100 juta tambah lagi 50 juta, sudah 150 juta saya bayar. Kemudian saya mati. Ya, saya mati. Harta dihitung punya saya, oh punya harta berapa? Oh, hartanya 500 juta, bisa. Yang tampak 500 juta. Coba dicek ada hutang tidak? Nah, ternyata ada hutang. Ada hutang kepada fulan, ada hutang kepada fulan yang lain. Ya. Tetapi hutang-hutang ini macam-macam. Nah, mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah hutang-hutang yang hutang itu dikuatkan dengan apa? Ya, ainut tarika. Ya, ainut tarika. Ya, dikuatkan dengan harta yang harta itu bagian dari apa? Waris. Mobil Innova itu masih warisan. Ya harus dibebaskan dulu. Berapa utang yang tersisa? 50 juta. Nah, ini uang 50 juta. Hold 50 juta. Had saya ambil, kami ambil apa namanya Innovanya. Ya. Jadi dikasihkan 50 juta, Innova bebas. Ya. Maafin Innova ya. Ya. Sehingga yang 500 juta itu berkurang 50 tapi bertambah berapa? 200 tadi. Ya. Mobilnya kembali, nah, mungkin dijual masih 200 atau mungkin berkurang susut sedikit. Ala kulihal, ya, ini dibebaskan lebih dulu. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Atau mungkin ada tanah yang sedang digadaikan, ya, sertifikatnya digadaikan. Naam. Atau yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Ini lebih dahulu diselesaikan. Naam. Adapun jenis hutang berikutnya adalah hutang-hutang yang lepas, mursalah, ad-duyun al-mursalah. Jadi hutang-hutang lepas ini atau yang biasa disebut dengan ad-duyun al-mursalah atau ad-duyun al-mutlaqah, ya. Yaitu hutang-hutang mayit yang tidak terkait dengan harta pusaka. Ya, tidak ada kaitannya dengan harta pusaka. Nah. Baik. Nah, hutang-hutang lepas ini dirinci lagi ternyata oleh para ulama. Ada hutang-hutang kepada Allah, ada hutang-hutang kepada apa? Bani Adam. Nah, kepada Bani Adam. Ya, kepada manusia. Kalau kepada jin tidak masuk pembahasan ya. Baik. Oh, mungkin ada yang tanya, saya punya hutang dengan enggak ada muamalah dengan jin ya, wan ya. Baik. Baik. Duyun ya, yang mursalah ini bisa jadi hutang kepada Allah. Apa contoh hutang kepada Allah? Kafarat misal, ya, kafarat, kafarat yamin, ya, atau kafarat seorang zihar, ya, itu ada hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan apa? Ramadan. Nah, dia tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu dia. Nah, ya, membebaskan budak juga tidak. Dia mau memberikan makanan kepada 60 orang apa? Miskin. Nah, belum dia tunaikan. Ya, itu hutang itu. Nah, hitungannya hutang. Nah, ahli waris mungkin tahu. Nah, inilah pentingnya kalau punya ahli waris yang soleh. Maka dia akan memikirkan maslahat apa? Orang yang meninggal. Ya. Ini juga salah satu faedah berteman dengan orang-orang yang apa? Yang soleh. Nah, Nabi memberikan permisalan ya, berteman dengan orang-orang yang soleh. Masalu al-jalis as-soleh wal-jalis as-su. Perumpamaan orang yang punya teman duduk yang baik dan teman duduk yang apa? Yang jelek. Nah, diumpamakan sedemikian rupa agar seorang bisa mengambil pelajaran. Orang yang teman baiknya adalah ya pedagang minyak wangi, ya, hamilul misk, maka dia apapun situasinya akan mendapatkan apa? Ya, kebaikan. Ya. Tapi berteman dengan orang soleh juga demikian. Ya. Apalagi teman soleh itu adalah istrinya, anaknya. Ya. Ketika mati, ya ini diantara manafi'. Ya. Akan dia perhatikan betul, ini orang yang meninggal, apakah dia punya hutang? Hal lahu min dain, apakah dia punya hutang? Dicari. Nah, dilihat surat-suratnya, lihat buku tulisannya, barangkali ada wasiat yang tertinggal. Buka lemarinya, barangkali ada pesan-pesan di situ. Nah, dihubungi apa namanya orang-orang yang apa namanya dekatnya dan seterusnya. Nah, kalau dia punya hutang pada Allah juga diselesaikan. Ada kafaroh itu hutang, nazar juga hutang. Mungkin ya orang-orang tahu, saudaranya tahu, anaknya tahu. Ya, satu bulan sebelum meninggalnya masih sehat, dia bernazar. Saya bernazar akan menyembelih apa kambing. Ya, saya bernazar menyembelih kambing lillah, nazar mutlak demikian. Untuk saya bagikan kepada para tetangga. Ya. Beberapa hari setelah itu jatuh sakit sampai belum apa terselesaikan nazarnya, dia meninggal. Nah, ini nazar atau zakat. Zakat juga hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa harta yang ditinggalkannya? 3 triliun. Nah, 3 triliun. Dia punya kebiasaan setiap bulan Ramadan mengeluarkan apa? Zakat. Nah, anaknya, oh ini bapak sakit bulan ya. Syaban sakit, masuk rumah sakit. Ya. Rumah sakit sampai bulan Ramadan dia tidak sadar, jadi memang belum mengeluarkan apa? Zakat. Meninggal bulan Syawal. Hartanya sudah hala alaihil haul. Sudah sampai satu apa? Haul. Nah, itu ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 triliun mencapai nisab enggak? Abu Mujahid. Mencapai ya? Muta'akid. Nah. Baik. Dikeluarkan ya, harta itu. Wabillahi taufik. Atau yang lainnya seperti haji wajib ya, dan seterusnya. Wah, gani ini orang kaya ini punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diselesaikan. Hutang kepada Allah. Kemudian hutang kepada manusia. Nah, hutang kepada manusia ya bisa jadi pinjaman, ya dia pinjam atau upah yang belum terbayarkan. Nah, ini contoh. Upah yang belum terbayarkan ini juga hutang. Nah, intinya ini semuanya diselesaikan, semua jenis hutang, baik itu hutang yang terkait dengan muta'alliqah bi ayat tarikah atau hutang yang mursalah, duyun mursalah, ini semuanya diselesaikan. Nah, teringat kisah sahabat Abdullah bin Zubair ibnu Awam, ya, ketika sebelum meninggalnya, ya, Zubair ibnu Awam pesan kepada putranya Abdullah, wahai Abdullah, ya, saya punya, jadi menceritakan ada hutang yang harus di apa namanya diselesaikan. Nah, kemudian disebutkan punya tanah ini dan seterusnya. Ini pentingnya wasiah memang, ya. Mewasiatkan kepada anaknya untuk menyelesaikan hutang. Intinya seperti itu. Kisah tawilah panjang, ya. Kisah tawilah, kisah yang sangat panjang, ya. Disebutkan hartanya di sini, ada tanah di situ dan seterusnya. Dan hutangnya banyak, sangat banyak hutangnya. Sehingga kalau difikirkan apa namanya, difikirkan kemampuan untuk membayar, sepertinya berat, ya. Ya. Dari tanah yang dimiliki dengan hutang. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa sahabat Zubair bin Awam, ya, sahabat yang mulia, ya, termasuk dari seorang yang dijamin apa? Jannah, punya hutang banyak. Nah. Jadi sebabnya itu bukan beliau hutang untuk beliau, itu tidak sebenarnya. Tapi karena beliau ini orang yang sangat dipercaya, sehingga orang banyak apa? Nitip. Ya, nitip. Cuman beliau orang yang sangat amanah, kalau dititipi kan berat. Kalau dititipi kan harus dia apa? Dijaga. Maka beliau memberikan ini, jangan dititipkan, sudah saya pinjam saja, ya. Saya pinjam saja. Ada orang datang misalnya memberikan uang sekian, tolong saya titip wahai Zubair, nah, dijagakan. Saya kalau menjagakan khawatir. Beliau orang yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, jihad dan seterusnya, ya. Begini saja ini saya pinjam, ya. Pinjam. Artinya kapanpun kamu butuh saya akan apa namanya bayarkan. Akhirnya akadnya berubah, bukan akad ya, titip, tapi apa? Pinjam. Nah, di situ karena pinjam kan boleh dimanfaatkan untuk apa-apa. Beliau belikan tanah di sini. Beliau tanah di situ dan seterusnya. Ya. Nah, sampailah saat beliau meninggal ya, dan beliau pesan kepada anaknya, ini tanah saya dan seterusnya. Ya. Dan beliau mengingat hutangnya sangat banyak. Ya. Dan kalau dihitung itu mungkin cukup berat untuk menyelesaikan apa? Hutang. Tetapi beliau berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau kamu punya kesusahan, minta tolong pada Maula Zubair. Minta tolong pada Maula Zubair. Minta tolong pada siapa? Allah Subhanahu wa taala." Dan betul ikhwan, ya, harta yang ada tidak langsung dibagikan karena beliau punya hutang. Tanah-tanah dijual, ditawarkan. Ternyata yubarak. Diberkahi itu tanah-tanahnya siapa? Zubair bin Awam, harganya mahal, luar biasa. Yang tadinya beli sekian, ternyata harganya melambung tinggi. Sehingga semua hutang apa? Terlunasi, ya. Bahkan istri Zubair yang ada 4 ketika itu semua dapat harta apa namanya? Banyak. Sangat banyak hartanya Zubair ketika sudah dijual itu semuanya. Nah, dan sampai beberapa tahun tidak dibagikan. Ya, karena Abdullah ini setiap musim haji selalu mengumumkan ya, kepada khalayak ya, terkait dengan pesan siapa? Ayahnya. Karena barangkali ada di Mesir orang yang punya pinjaman, yakni piutang kepada siapa? Pada Zubair atau di tempat yang lain. Karena beliau punya tanah banyak, di Mesir punya tanah, ya, di Madinah punya tanah, di Kufah punya tanah banyak sekali. Beliau memang berpindah-pindah. Nah, sehingga muamalah beliau cukup luas. Sampai kemudian selesai semua hutang-hutang itu, ya, baru kemudian dia dibagi. Dibagikan kepada ahli waris. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Tersisa sebuah masalah di sini. sebuah masalah yaitu ketika harta itu terbatas. Ya. Kalau hartanya banyak sih, mana-mana dulu yang didahulukan tidak masalah. Ya. Contohnya tadi harta sampai 3 triliun, total hutang ternyata hanya 1 triliun. 1 triliun ya masih lebih kecil daripada apa? 3 triliun. Mau diselesaikan hutang lepas dulu tidak masalah. Mau diselesaikan hutang apa namanya yang terkait dengan apa ainut tarikah juga tidak masalah. Tidak diurutkan tidak masalah. Ya. Tetapi ya, permasalahannya ketika harta itu terbatas. Nah ini. Ketika harta itu terbatas, mana yang lebih didahulukan? Kalau mendahulukan misalnya hutang lepas, hutang-hutang yang terikat dengan ainut tarikah tidak terselesaikan misalnya. Ini berarti hartanya apa? Terbatas. Nah, ketika harta terbatas itu ya, mana yang lebih didahulukan? Hutang kepada Allah atau hutang kepada apa namanya? Manusia. Nah, di sini para ulama membahas ya. Ketika harta peninggalan mayit terbatas dan tidak bisa melunasi hutang-hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hutang-hutang kepada makhluk kepada Bani Adam, para ulama berselisih ya, berselisih mengenai hutang manakah yang diutamakan untuk ditunaikan. Ya. Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwasanya hutang kepada Allah diutamakan. Hanabilah ya, berpendapat hutang itu dibagi rata sesuai perbandingan jumlah hutang. Dibagi rata sesuai perbandingan jumlah apa? Hutang. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat hutang kepada makhluklah yang diutamakan untuk diselesaikan. Nah, Abul Husain, faham masalahnya? Nah, taib. Misal saya harus bayar kafaroh ya. Kafaroh dan hutang-hutang kepada Allah intinya totalnya 5 juta misalnya ya. Kemudian saya punya hutang kepada ya, fulan ya, pada Mas Turki misalnya juga 5 juta ya. Kebetulan harta saya yang ditinggalkan ternyata hanya 4 juta rupiah. Baik. Coba antum lihat, harta ternyata 4 juta saja. Ya ahli waris jelas tidak dapat ya kan, dari situ sudah kelihatan tidak dapat ahli waris. Hutang kepada Allah 5 juta, hutang kepada apa? Makhluk 5 juta. Uangnya hanya berapa? 4 juta. Terus ini bagaimana? Ya. Di sinilah letak khilaf itu bermanfaat. Faidatul khilaf di sini. Nah. Ya. Kalau harta banyak sih tidak ada masalah. Misalnya harta saya ternyata 10 juta. Ya enggak masalah, 10 juta mau bayar mana dulu? Ya habis juga sih memang. Ahli waris enggak dapat ya kan. Tadi 5 juta haknya Allah Subhanahu wa taala, 5 juta apa namanya? Hanya Mas Turkiman ya. Ya kecuali Mas Turkiman enggak apa-apa sudah, saya teman dekatnya ya kan. Nah, itu lain ya kan. Saya maafkan, saya lunaskan. Nah, itu lain ceritanya namanya. Baik. Atau hartanya lebih nah. Hartanya 100 juta ya. 5 juta untuk bayar nazar, kafaroh, selesai ya. 5 juta untuk bayar apa? Utang orang, selesai. Didahulukan manapun tidak masalah. Mau bareng-bareng juga tidak masalah. Mafhum ikhwan? Permasalahannya ketika harta itu terbatas. Hanya 4 juta nah. Atau 5 juta lah, misalnya 5 juta. Baik, harta 5 juta. Nah di sini ikhwatul kiram, menurut pendapat Syafi'iyah, mana yang didahulukan? Haknya Allah. Maka 5 juta ini untuk bayar tadi nazar, kafaroh, apa nazarnya, menyembelih kambing, macam-macam. Sudah sembelih, hutang pada orang masih tersisa berapa? 5 juta. Ya, sudah, yabqa ad-dain. Pendapat yang kedua, Hanabilah dibagi rata sesuai dengan apa? Sesuai dengan perbandingan, karena hutang kepada Allah 5 juta, hutang kepada manusia 5 juta, perbandingannya 1 banding 1. 2,5 juta dikasihkan ke Mas Turki. Mas Turki ini 2,5 juta. Loh, mana yang 2,5 juta? Al-afu. Ini haknya Allah. Ya, untuk beli kambing itu dibagi-bagi pada apa? Ya, manusia ini dia punya nazar. Nah, ya. 2,5. Nah. Faham ya? Atau ya, yang pendapat yang terakhir, ya, al-qaulus salis, pendapat yang ketiga adalah pendapat Malikiyah, kemudian Hanafiyah berpendapat maksudnya hutang kepada makhluk yang diutamakan. Ini 5 juta ya dibayarkan kepada makhluk, selesai. Hutang kepada Allah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang terakhir ini adalah yang rajih insyaallah. Nah, ya. Pendapat yang paling rajih di antara apa namanya? Pendapat para ulama. Kenapa demikian, ikhwan? Ya. Tidak disebutkan di sini ya alasannya. Hmm. Ya, harus direvisi ini. Ya. Ya. Ya. Ada alasannya seharusnya di sini. Ya. Karena hubungan hutang atau hubungan kita dengan apa namanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, kita berhubungan dengan Zat yang Maha ya, Pengampun. Al-Ghani tidak butuh. Allah tidak butuh dengan ini semuanya. Wa huwa Ghafurur Rahim. Tapi beda ketika muamalahnya dengan apa? Makhluk-makhluk itu muamalahnya ya tidak mudah memaafkan makhluk itu. Apalagi sudah terkait dengan apa? Harta. Dan sekecil apapun kezaliman, sekecil apapun apa namanya? Hak Bani Adam ketika belum selesai akan diselesaikan di mana? Di hari kiamat nanti namanya. Nah. Jadi melihat dari sisi ini. Dari sisi kesempurnaan sifat pemurahnya Allah, kesempurnaan sifat kekayaannya Allah, kesempurnaannya sifat pemaafnya Allah Azza wa Jalla, rahmahnya Allah. Dari situ. Ya. Taib. Dari sisi inilah kemudian ya, menyelesaikan hutang-hutang yang kepada makhluk lebih diutamakan. Karena makhluk itu ya kita tidak mengerti apakah dia ya memaafkan atau tidak. Naam, adapun Allah Jalla wa Ala huwa At-Tawwabur Rahim wal Ghaffar wal Ghafur Ghafirudz Dzanb. Ya. Sehingga Malikiyah dan Hanafiyah ya berpendapat dengan pendapat ini ya, bahwasanya hutang kepada makhluk diutamakan untuk diselesaikan. Di diktat ini tidak kita sebutkan yang rajih. Ya. Naam. Baik. Agar antum mencari ya. Baik mana yang rajih. Mungkin masing-masing apa namanya memiliki apa namanya wijhatun nazar untuk melihat adillah yang ada pada masing-masing apa? Masing-masing pendapat para ulama ini. Ya. Yang rajih tadi sudah kita sebutkan, wala ilmu indallah wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya, sepertinya ini yang bisa kita sampaikan ya. Terkait dengan apa namanya dengan hak-hak yang terkait dengan harta mayit. Jadi sudah 3 hak kita pelajari. Yang pertama adalah apa tadi? Biaya pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua hutang-hutang yang terikat dengan apa? Diikat atau dikuatkan dengan tarikah. Kemudian hutang-hutang yang lepas. Hutang-hutang yang lepas terbagi lagi menjadi 2, hak atau hutang kepada Allah dan hutang kepada apa? Ya, makhluk. Dan pembahasan ini ikhwan sangat-sangat bermanfaat dan sangat terasa penting terutama di saat-saat harta mayit itu apa? Terbatas. Di saat harta mayit itu terbatas. Adapun di saat harta itu luas, harta itu lapang, ya. Naam. Apa namanya? Insyaallah ini lebih mudah untuk diselesaikan. Naam. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada perkara berikutnya yang terkait dengan harta peninggalan mayit, yaitu wasiyah. Kemudian yang terakhir adalah tarikah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.